Kemudian akhiran yang terakhir adalah huruf qaf, ya, huruf qaf adalah huruf yang keluar dari bagian pangkal lidah dengan langit-langit yang lunak, dengan sifat jahar, ya, syiddah, isti'la, infitah, ditempelkan ke langit-langit, bukan ke dinding apa tenggorokan, ya, jadi naik bukan ke belakang. Oh, bukan demikian, tapi naik ke atas. Oh, ditempelkan ke bagian atasnya, ya, bukan ditarik ke belakang. Oh, bukan. Oh, oh, nah, sifatnya isti'la. Oh, ya, juga tanpa nafas. Contoh yang kurang tepat, ko, ya, ada nafas yang mengalir, ko, ko, ini masih kurang dalam, ko, ya, yang kurang tepat pula, menempelkannya ke dalam, ko, ya, ko, ya, ko, naikkan saja, ko, ya, Allah alam. Kita baca, jalako, maqata, kharaqa, ghadaqa, qasafa, qayada, qata'a, abaqa, faqala, nakaha, qaza'a, syaqala, ghafara, qasawa, qahara, qadhafa. Nah, wasilu, diteruskan. Fadalu, laqata, berarti semua huruf Arabiyah sudah kita pelajari. Nah, coba kita baca dari awal. A, ba, ta, fa. A, ba, ta, fa. Ja, ha, kho. Ja, ha, kho. Da, za, ra, za. Da, za, ra, za. Sa, sha, sa, do. Ba, ba, a, wa, fa, ba, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya, ha, ditipiskan, muraqqaqah, ha, nah.